berdiri di atas gedung yang tinggi, memandang ramainya Jakarta menyambut pagi ini. Aku di sini sendiri. Aku di sini sepi. Mengapa aku di sini? Seperti berbangga memijak bumi di antara merahnya emosi Jakarta yang makin bernodai. Aku di sini sendiri. Aku di sini. Aku di sini, Jakarta pagi ini. Aku di sini, walau apa yang terjadi sampai aku mati. Tempatku bukan di sini. Aku di sini.